Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kajian kita pada kitab Talkhis Fiqhil Faraid yang ditulis oleh Al-Syikh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Zaymin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita telah mempelajari warisan untuk ibu dan untuk ayah. Terakhir untuk ayah, barakallahu fikum, bahwasannya ayah mendapatkan bagian warisan secara farad dan secara taksib. Secara farad dan taksib atau keduanya sekaligus. Yakni secara farad dan secara taksib, langsung keduanya sekaligus. Dan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya adalah mirasul jaddati. Mirasul jaddati, warisan untuk nenek. Al-muradu qala huna, al-muradu bil jaddati huna man lam tadulla bi dzakarin. Man lam tudli bi dzakarin. Malam tudli bidzakarin bainahu wa bainal mayyit unsa ka ummi abil um, ka ummi abil um. Yang dimaksud dengan nenek di sini adalah naam, yaitu setiap nenek yang tidak dihalangi oleh seorang laki-laki, yang mana antara laki-laki tersebut dengan al-mayyit yang meninggal ada seorang perempuan seperti ummi abil um. Nah, saya gambarkan ummi abil um. Al-mayyit yang meninggal, al-mayyit. Nah, yang dimaksud dengan nenek di sini adalah malam tudli bidzakarin, setiap nenek yang tidak terhalangi oleh seorang laki-laki, yang mana antara laki-laki tersebut dengan al-mayyit ada seorang perempuan. Ya, ini misalnya nenek, nenek. Kemudian dia punya keturunan, barakallahu fikum, anak. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki ini punya keturunan perempuan, anak perempuan. Barakallahu fikum, kemudian anak perempuan ini punya anak. Ini yang meninggal, al-mayyit. Berarti nenek di sini adalah barakallahu fikum ibu dari kakek ibu dari kakek al-mayyit, atau nenek dari ibu al-mayyit. Nah, di sini barakallahu fikum disebutkan setiap yang dimaksud dengan nenek di sini adalah yang nenek yang mendapatkan warisan adalah setiap nenek yang tidak terhalangi oleh seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang mana antara laki-laki tersebut dengan yang meninggal ada perempuan. Nah, barakallahu fikum. Yang mana antara laki-laki tersebut dengan al-mayyit ada perempuan. Sehingga nenek di sini tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Terhalangi oleh anak laki-laki ini. Nah, karena anak laki-laki ini bukan ahli waris. Kenapa dia tidak menjadi ahli waris? Karena dia dihalangi oleh perempuan. Sudah kita pelajari setiap enam jalur baik ke atas atau ke bawah yang terhalangi oleh perempuan, maka dia bukan bagian dari ahli waris. Setiap nenek dan ke atas, setiap nenek yang terhalangi oleh pihak yang bukan ahli waris. Nah, sampai di sini sudah putus, ini bukan ahli waris. Nah, dia masuk sebagai apa? Zawatul arham, ya. Bukan dari kalangan ashabah dan juga bukan juga dari kalangan ashabul furud. Nah, selain dari ini, nah, nenek dengan gambaran selain dari ini, barakallahu fikum, maka dikategorikan sebagai ahli waris. Nah, dikategorikan sebagai ahli waris. Wala tarithu jaddatun ma wujudil dan seorang nenek tidak juga mendapatkan warisan. Naam, dengan keberadaan seorang ibu. Nah, nenek tidak mendapatkan warisan apabila si ibu dari al-mayyit masih hidup. Wala ma wujudi jaddatin aqrabu minha ka ummi ummil ma wujudi ummil ab. Dan juga si nenek tidak mendapatkan warisan apabila ada nenek yang lain dari jalur sebelah, yang mana posisi nenek di sebelah ini lebih dekat daripada nenek yang kita maksud. Seperti ka ummi ummil ummi ummil neneknya ibu, neneknya ibu. Naam, barakallahu fikum, tidak bisa mendapatkan warisan ketika ada nenek yang lebih dekat seperti neneknya secara langsung, neneknya persis. Nah, kita gambarkan, barakallahu fikum, ini gambaran yang pertama. Nah, gambaran yang pertama, nenek yang tidak mendapatkan warisan. Nah, nenek yang tidak mendapatkan warisan. Yang kedua, al-mayyit. Mayyit tidak mendapatkan warisan apabila ibunya masih hidup. Ibu. Kemudian punya ibu. Ibunya masih hidup. Maka ini tidak dapat. Atau barakallahu fikum, ayah. Kemudian ayah ini punya ibu. Ini juga tidak dapat, barakallahu fikum, apabila ibu ada. Nah, ini yang kedua. Nah, yang pertama tadi syarat nenek untuk mendapatkan warisan, dia tidak terhalangi oleh yang bukan ahli waris. Nah, ini bukan ahli waris. Kenapa? Ini sudah terhalangi oleh perempuan. Atau bisa digambarkan, nenek yang terhalangi oleh seorang laki-laki, yang mana antara laki-laki tersebut dengan al-mayyit ada perempuan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nenek tidak mendapatkan warisan apabila si ibu masih hidup. Nenek tidak mendapatkan warisan apabila si ibu masih hidup. Baik, naam, dari ibu ke atas atau dari ayah ke atas. Nah, yang ketiga, naam, si nenek tidak mendapatkan warisan apabila ada nenek yang posisinya lebih dekat. ada nenek yang posisinya lebih dekat. Contoh, al-mayyit. Ini yang meninggal. Punya ayah. Ayah. Kemudian punya ibu. Nah. Kemudian ibu, ayah punya ibu. Nenek secara langsung. Kemudian ini punya ibu. Ini punya ibu lagi. Nah. Ini sudah meninggal. Ini juga sudah meninggal. Yang hidup 6, yang perempuan ini masih hidup sama yang ini. Nah. Siapa posisi nenek? Ini nenek ya. Ini nenek langsung. Kalau ini nenek juga. Nenek apa? Buyut. Barakallahu fikum. 6. Ibunya nenek, ibunya nenek. Mana posisi yang lebih dekat dengan al-mayyit? Ibunya ayah di sini. 6. Ibunya ayah. Maka si ibu ini tidak mendapatkan warisan. Nah, ini tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena posisinya jatuh sebagai ahli waris dikarenakan ada nenek yang jalurnya lebih dekat daripada dia. Jalurnya lebih dekat ke al-mayyit. Silsilahnya lebih dekat kepada al-mayyit. Sehingga nenek ini tidak mendapatkan warisan. Atau dibalik. Dibalik. Nah. Ibunya punya ibu. Nah. Barakallahu fikum. Ini sudah meninggal. Nah. Ini masih hidup. Ini sudah meninggal. Barakallahu fikum. Ini. Kalau tidak ada ini dapat warisan. Karena tidak ada penghalang. Nah, dia tidak dihalangi oleh laki-laki yang mana antara laki-laki dengan mayit seorang ibu. Nah, tidak ada demikian. Tidak ada gambaran seperti ini. Nah, dan juga tidak masuk pula pada gambaran ini dan ini. Nah, ibunya. Ibunya sudah meninggal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian nenek yang ini juga sudah meninggal. Ini sudah meninggal, ini sudah meninggal. Barakallahu fikum. Naam. Maka ini mendapatkan warisan. Ini mendapatkan barakallahu fikum, saya ulangi. Naam. Ini tidak mendapatkan, ini sudah meninggal. Sisa neneknya dua, satu sama ini. Maka ini tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena ada nenek yang lain yang posisinya silsilahnya lebih dekat dengan al-mayyit. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalnya begini, al-mayyit ibu, kemudian punya ibu, kemudian punya ibu. Ini meninggal. Ini juga sudah meninggal sebelumnya. 6. Kemudian sisa nenek. Nenek langsung. Kemudian nenek di atasnya lagi. Nah, ini dua-duanya masih hidup. Apakah ini mendapatkan warisan? Nah, tidak. 6. Karena ada ini. Ada nenek yang lebih dekat. 6. Barakallahu fikum. Ada nenek. Pokoknya setiap yang ke atas ada perempuan yang lebih dekat. Silsilahnya kepada al-mayyit. Nah, secara usul maka perempuan tersebut tidak mendapatkan warisan. Barakallahu fikum. Wa mirathul, jadi ada tiga syaratnya tadi ya. Saya ulangi, yang pertama nenek yang mendapatkan warisan adalah yang pertama tidak terhalangi oleh seorang laki-laki antara dia dengan al-mayyit, antara laki-laki tersebut dengan jenazah ada perempuan. Yang kedua, syarat yang kedua, nenek mendapatkan warisan apabila tidak ada ibu. Kemudian yang ketiga, nenek mendapatkan warisan apabila barakallahu fikum, tidak ada nenek yang silsilahnya lebih dekat dengan al-mayyit, dengan al-mayyit daripada dia. Nah, dengan tiga syarat ini terpenuhi, maka nenek tersebut mendapatkan warisan. Berapa warisan atau ukuran warisan yang didapati oleh seorang nenek? 6. Wa mirathul jaddatil wahidah as-sudus. Wa mirathul jaddatil wahidah as-sudus. Wa mirathul jaddatil wahidah, warisan satu orang nenek adalah, apabila neneknya satu orang, adalah 1/6. 1/6. Neneknya cuma satu. Maka warisannya secara farad. Secara farad. Yaitu as-sudus. As-sudus. 1/6. Fa'in ta'addatna fasududu fasudusu bainahunna bisawiyyah wala yazidul fardu biziyadatihinna. Dan kalau seandainya jumlah neneknya itu banyak, kalau seandainya jumlah neneknya itu 2 atau lebih, maka dibagi, 1/6 itu dibagi antara semua nenek yang ada. Nah, satu orang nenek mendapatkan 1/6. Apabila neneknya berjumlah 2 atau lebih, 6, barakallahu fikum, maka 1/6 ini dibagi rata di antara mereka. Fasudusu bainahunna bisawiyah. Bisawiyah, sama rata. 6. Wala yazidul fardu biziyadatihinna. Dan barakallahu fikum, takaran tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah mereka. Tetap. 6. Takaran tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah mereka. Tetap. Satu orang nenek mendapatkan 1/6. Dua orang nenek mendapatkan 1/6 dibagi 2. Tiga orang nenek mendapatkan 1/6 dibagi 3 dan seterusnya. 6. Barakallahu fikum. Gambarannya gampang. 6. Misalnya nenek dari ayah dan ibu dua-duanya masih hidup, sementara ibu sudah meninggal. Nenek dari ayah masih hidup, nenek dari ibu masih hidup. 6. Maka di 1/6 bagi sama rata antara keduanya. Berarti masing-masing dari mereka mendapatkan 1/12. Dan tinggal di barakallahu fikum, dibagi lagi kalau seandainya jumlahnya bertambah. Kalau seandainya jumlahnya ada 3 neneknya yang berhak mendapatkan warisan, tinggal dibagi 3. 1/6 dibagi 3 dan seterusnya. 6. Hal ini berdasarkan barakallahu fikum hadith Qabisah Ibnu Abi Dzu'aib. Hadith Qabisah Ibnu Abi Dzu'aib. Qala ja'atil jaddatu ila Abi Bakrin fasa'alathu mirasaha faqala. Berkata seorang nenek datang seorang nenek kepada Abu Bakar, dan beliau pun bertanya warisan untuknya kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menjawab, malaka fi kitabillahi syai'un. Kamu tidak mendapatkan, tidak ada sesuatu pun di dalam kitabullah untukmu. Karena di dalam kitabullah tidak ada memang sebutan untuk nenek, warisan untuk nenek. Nah, sehingga Abu Bakar pun menjawab, enggak ada. Barakallahu fikum, menjawab tidak ada di dalam kitabullah sebutan warisan untuk nenek. Wa ma alimtu laka fi sunnati Rasulillah syai'an sallallahu alaihi wasallam syai'an. Dan juga saya tidak mengetahui untukmu di dalam sunnah Rasulullah sesuatu pun. Farji'i hatta as'alan nasa. Kembalilah, kata Abu Bakar, sampai saya bertanya kepada para sahabat yang lain. Ini tawadhu'nya Abu Bakar As-Siddiq. radhiyallahu anhu. Beliau tidak memaksa untuk menjawab. Kalau memang tidak tahu, beliau mengatakan tidak tahu. Padahal beliau ini adalah sahabat yang paling senior dan bahkan sering dijadikan pengganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan enam kaum muslimin, para sahabat, terkhusus mereka-mereka yang baru masuk Islam. Nah, tapi kalau tidak tahu, beliau akan mengatakan tidak tahu. Beliau tidak memaksa. Nah, sehingga oleh karena itu ikhwan fillah, kita juga wajib mencontoh sikap seperti ini. Nah, kita tidak boleh memaksakan diri untuk berkata atau menjawab sebuah pertanyaan yang kita tidak mengetahui akan ilmunya. Fasa'ala an-nasa, beliau pun bertanya kepada para sahabat yang lain. Faqala al-Mughirah bin Syu'bah, berkatalah Abu Mughirah bin Syu'bah, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taha as-sudusa. Berkata Mughirah bin Syu'bah, saya menghadiri Rasulullah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jatah warisan untuk seorang nenek seperenam. Faqala, kemudian Abu Bakar berkata, hal ma'aka ghairuka, apakah ada orang lain bersamamu yang yakni yang menyaksikan fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait warisan untuk nenek tersebut yang mana beliau memberikan seperenam. Faqama Muhammad bin Maslamah al-Ansari faqala mithla ma qala al-Mughirah, maka berdirilah Muhammad bin Maslamah al-Ansari dan dia pun mengatakan seperti yang dikatakan Mughirah bin Syu'bah. Nah, jadi ada dua yang menfatwakan, yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan seperenam untuk nenek. Yang pertama siapa? Mughirah bin Syu'bah, kemudian Muhammad bin Maslamah. Fa anfadahu laha Abu Bakrin, dan nam Abu Bakar pun memberikan keputusan kepada nenek tersebut seperti yang disebutkan oleh Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah. Qala, kemudian pada zaman pemerintahan, ini masih di dalam satu hadis yang disebutkan oleh Qabisah bin Abi Dzuaib. Qabisah bin Abi Dzuaib. Kemudian pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, datang seorang nenek yang lain kepada Umar. Dan dia pun bertanya kepada Umar tentang warisannya. Faqala, maka Umar menjawab, ma laka fi kitabillahi syai'un walakin huwa dzakas sudus. Umar mengatakan tidak ada sebutan untuk nenek, warisan untuk nenek yang disebutkan di dalam kitabullah satu pun. Akan tetapi untukmu yang diketahui oleh Umar adalah seperenam. Nah, fa in ijtama'tuma fa huwa bainakuma. Apabila ada dua orang nenek, apabila engkau berdua, yakni neneknya ada dua, fahuwa bainakuma, maka seperenam itu dibagi antara kalian berdua. Wa ayyukuma khalat bihi, dan apabila dia menyendiri sendiri, neneknya cuma satu, maka seperenam itu diperuntukkan semuanya untuknya. Nah, barakallahu fikum. Rawahul Khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Al Khamsah. Apa arti Al Khamsah? Lima. Ya, ini yang dimaksud di sini adalah Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Naam, dan Al-Imam Ahmad. Ada lima. Illa An-Nasa'i, kecuali An-Nasa'i. Kalau disebutkan Al-Jama'ah, berarti tujuh yang mengeluarkan riwayat tersebut. Tambah dua lagi. Siapa? Bukhari dan Muslim. Disebut, diistilahkan oleh para ulama dengan Al-Rawahul Jama'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Jama'ah. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Khamsah, kecuali Al-Imam An-Nasai, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, waqad naqala Muhammad bin Nasr, dan Muhammad bin Nasr menukilkan kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum bahwasanya seperenam adalah warisan untuk satu orang nenek dan dibagi rata seperenam tersebut apabila jumlah mereka dua atau lebih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan contoh. Mithalul jaddatil wahidah. Mithalul jaddatil wahidah. Contoh nenek satu orang. Naam. An yamuta syakhsun an jaddatihi. Ummi abihi wa bunihi. Seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya yang ada adalah neneknya, ibu dari ayahnya, dan anaknya, anak laki-lakinya. Barakallahu fikum. Meninggal, siapa yang meninggal? Siapa yang ditinggalkan? Sihapus. Naam, al-mayyit. Naam. Kemudian dia meninggalkan, barakallahu fikum, anaknya. Kemudian nenek dari ayah, ibunya ayah. Naam, ini sudah meninggal. Ini sudah tidak ada. Yang tersisa siapa? Anak laki-laki dan nenek. Barakallahu fikum. Maka untuk nenek mendapatkan berapa? 1/6. 1/6. Anak mendapatkan walil ibni al-baqi, sisa. Dikarenakan dia sebagai apa? Asobah. Sehingga cara membaginya adalah harta warisan yang tersisa dibagi 6. Itu 2 3 4 5 6. 6 bagian. Diambil yang didahulukan adalah ashabul furud. Mana siapa ashabul furud di sini? Nenek. Ashabul furud nenek. Maka didahulukan untuk nenek. Diambil satu bagian karena hartanya sudah dibagi 6. Sisa 5 bagian diperuntukkan untuk siapa? 6, untuk anak. 5/6. Barakallahu fikum. Wa mithalul muta'addidat. Adapun contoh jumlahnya lebih. An yamuta syakhsun an jaddatihi. Ummu ummi ummihi wa ummi ummi abihi wa ummi abi abihi. Naam. Saya hapus. Wa abihi. Al-mayyit. Punya ayah, punya ibu. Naam. Kemudian ini jalurnya seperti ini. Barakallahu fikum. Ini al-mayyit. Naam. Yang hidup yang tidak saya lingkari. Ini sudah meninggal, sudah meninggal, sudah meninggal. Naam. Barakallahu fikum. Yang tersisa adalah ayah. Ibu sudah enggak ada. Naam, ayahnya masih hidup. Kemudian nenek. Naam, nenek buyutnya ada 3 orang masih hidup. Nah, ibu atau nenek dari ibunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian nenek dari ayahnya, dari jalur ibu dan dari jalur ayah. Barakallahu fikum. sisa. Yang hidup siapa? Ahli warisnya di sini siapa? Ayah. Kemudian nenek 3 orang. Barakallahu fikum. Maka dalam hal ini, naam, barakallahu fikum, warisannya untuk nenek 3 orang ini 1/6 dibagi 3. 1/6 dibagi 3. Kemudian ayah sisanya paling banyak berarti. Nah, ayahnya sisanya. Berarti harta warisannya dibagi berapa? 18. 18 bagian. Ini dapat satu bagian, satu bagian, satu bagian. Sisa berapa? 15. Sisa 15 bagian untuk ayah. Nah, ini gambarannya. Mafhum? Ini dapat 1/6 bagi 3, ya ini 1/18. Ini 1/18, ini 1/18. Ini berapa? Ayah berapa? 15/18. Nah. Mafhum? Kadang ada seorang nenek, dia mendapatkan warisan yang lebih dari nenek yang lain, padahal dia sederajat. Nah, barakallahu fikum, akan tetapi dia menjadi nenek bagi si mayit melalui 2 jalur. Nah, dia menjadi nenek untuk si mayit, nah, melalui 2 silsilah, melalui 2 silsilah. Ada satu nenek, dia menjadi nenek dari mayit ini dari satu silsilah ke atas. Kemudian ada satu nenek, nah, yang tingkatannya sama. Barakallahu fikum, akan tetapi dia menjadi nenek untuk mayit ini dari 2 silsilah, ketemunya di satu nenek. Nah, kemudian nenek yang tersisa 2 orang ini, bagaimana? Nah, barakallahu fikum, maka 1/6 dari 1/6 tersebut, nah, dia mendapatkan 2/3-nya. Yang nenek dari 2 silsilah ini mendapatkan 2/3 dari 1/6. Kemudian nenek yang dari 1 silsilah ini mendapatkan 1/3 dari 1/6. Saya gambarkan. Saya hapus. Ini silsilahnya agak, kalau enggak digambarkan melalui papan tulis bingung. Saya juga tadi mencoba nulis-nulis. Ada seorang nenek bernama Hindun. Nah. Kemudian punya anak bernama Zainab dan Hafsah. Hindun punya anak perempuan namanya Zainab dan Hafsah. Kemudian Zainab punya anak namanya Muhammad. Kemudian Hafsah ini punya anak namanya Asma. Barakallahu fikum. Zainab menikah dengan seorang laki-laki namanya Ali. Nah, barakallahu fikum. Si Ali punya ibu namanya Fatimah. Barakallahu fikum. Kemudian Muhammad dan Asma ini menikah. Lahir anak namanya Bakrun. Nah, taruh namanya Zaid. Coba lihat neneknya ada berapa? Ada dua neneknya. Neneknya ada berapa? Dua. Nah, yang meninggal ini Zaid. Yang meninggal Zaid. Nah, neneknya ada dua, Fatimah dan Hindun. Barakallahu fikum. Yang nenek, nenek yang dari dua silsilah mana? Nah, Fatimah atau Hindun? Hindun. Nah, barakallahu fikum. Hindun punya anak namanya Zainab dan Hafsah. Zainab punya anak namanya Muhammad, Hafsah punya anak namanya Asma. Ini menikah, antara mereka berdua menikah. Barakallahu fikum, lahirlah Zaid. Nah, Zainab ini punya suami namanya Ali. Berarti Fatimah ini nenek dari jalur ayah. Mafhum? Berarti yang dari dua jalur di sini Hindun. Sederajat enggak? Satu tingkatan? Nah, satu tingkatan. Ini sudah enggak ada. Ini Hafsah sudah enggak ada, Zainab sudah enggak ada, Asma juga sudah enggak ada. Nah, sudah meninggal. Zainab sudah meninggal, Hafsah sudah meninggal, Asma, barakallahu fikum. Dan dua-duanya baik Hindun ataupun Fatimah sudah tidak memiliki penghalang. Nah, tidak memiliki penghalang. Lalu bagaimana warisannya? Tadi kita mengatakan apabila jumlah nenek itu dua atau lebih, maka 1/6 dibagi. Kalau dua dibagi dua, kalau tiga dibagi tiga. Lalu kalau seandainya ada satu orang nenek menjadi nenek dari mayit dari dua silsilah. Nah, maka dari 1/6 tersebut, 1/6 dari 1/6, nah, untuk si Hindun dari 1/6 ini, untuk si Hindun 2/3-nya, kemudian dari untuk Fatimah 1/3. Berarti siapa yang lebih banyak? Nah, jatahnya Hindun. Iya, lebih banyak jatahnya Hindun. Karena dia menjadi nenek untuk Zaid dari dua silsilah, dari dua silsilah ke atas. Sementara Fatimah dari satu silsilah. Mafhum? Nah, ditulis. Kalau cuma dihafal aja bingung. Nah, barakallahu fikum. Nah, berarti dari 1/6 tadi, dari 1/6 dibagi 2, dibagi 3. 1/6 dibagi 3 bagian. Nah, 2 bagian untuk Hindun. Dari 1/6 itu 2 bagiannya untuk Hindun dan 1 bagiannya untuk siapa? Fatimah. Nah. Barakallahu fikum. Ini warisan untuk nenek. Berikutnya adalah sampai di sini paham ya? Nah, hampir sama warisan nenek dengan ibu. Ibu juga mendapatkan 1/6. Ibu juga mendapatkan 1/6. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah warisan untuk kakek. Mirasul jad. Mirasul jad. Al-muradu bil jaddi huna man lam yakun bainahu wa bainal mayyit unsa ka'abil Yang dimaksud dengan kakek di sini adalah man lam yakun bainahu wa bainal mayyit unsa. yang mana antara kakek tersebut dengan al-mayyit tidak ada perempuan. Ka'abil um. Nah, abil um. Nek, kakek dari jalur ibu. Kakek dari pihak dari jalur ibu tidak mendapatkan warisan. Wala ma'a wujudi jaddin aqrabu minhu. Ka'abi abil ab. Ma'a wujudi abil ab. Nah, wala yarithu jaddun ma'a wujudil ab. Dan juga kakek tidak mendapatkan warisan apabila ada ayah